silahkan Pak Amrullah dari Jawa Tengah. Kita mulai dari Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Pertama. Baik. Jawa Tengah, Sukoharjo, Ustaz, Timur Solo. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah berikan keberkahan, kebaikan untuk Anda dan keluarga. Dan semoga keberkahan dimaksud diberikan percikannya juga untuk kita semua yang terhubung, khususnya di kesempatan subuh kali ini. Dipersilahkan Pak Amrullah. Ya Rabbal Alamin. Jadi Mas Ustaz, yang pertama pertanyaan, sudah saya share di chat, apakah perbedaan antara ulul ilmi dan ulul albab? Apakah keduanya sama-sama bisa mengantarkan pada beriman pada Allah? Baik, jazakumullah khair. Semoga Allah berikan kepada kita penambahan pengetahuan dan ketakwaan sehingga dengan ilmu itu mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa diksi yang memberikan kepada kita penekanan-penekanan tentang ragam kualitas pengetahuan, yang dengan mempelajari berbagai pendekat pengetahuan ini ada pengaruh-pengaruh, baik pengaruh kepada peningkatan pengetahuan, pengaruh kepada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun juga pengaruh kepada perilaku. Nah, dari pengaruh-pengaruh ini, Al-Quran memberikan kemudian satu diksi-diksi khusus yang memberikan dilalah atau penunjuk kepada penguat pemahaman yang dimaksudkan. Jika yang dimaksud adalah penambahan pengetahuan dengan belajar, kemudian pengetahuan menjadi bertambah. Dengan bertambahnya pengetahuan itu, maka menuntun kita untuk memberikan banyak ragam pendapat, menghadirkan kemudahan solusi atau memberikan bimbingan kepada fisik untuk bersikap. Nah, itu secara umum katanya disebut dengan ulul ilmi. Ya, saya ulangi, ulul ilmi. Contoh misalnya, ulul ilmi itu ketika Allah berikan pengetahuan yang bersumber dari Allah, maka sebelum mendapatkan ulu itu mendapatkan utu diberikan. Ya, Quran surah ke Al-Mujadalah misalnya, Quran surah Al-Mujadalah 58 di ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma, ya, darajat. Ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kalau ada sumber-sumber pengetahuan, tempat-tempat belajar yang baik, maka silakan share. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang beriman, jika ada tempat-tempat belajar yang mampu mengangkat kamu dari keadaan yang rendah ke tempat yang tinggi, maka share itu, luaskan tempatnya. Kalau kamu hadir di majlisnya, berikan space pada orang lain. Kalau online seperti kita sekarang, share sehingga setiap orang berpeluang mendapatkan bagiannya. Ya, kemudian apa yang terjadi? Sampai ke ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, dan pengetahuan yang baik itu yang bisa mengangkat pertama keimanan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda ikut belajar, iman Anda meningkat. Ya, yang kedua adalah menambah wawasan, memberikan literasi, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang diberikan oleh Allah tambahan pengetahuan. Ini memberikan kesan kepada kita bahwa pertama, semua sumber pengetahuan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang menggali pengetahuan yang benar, mendapatkan pengetahuan dari Allah, karena Allah itu sumber kebenaran, sumber kebaikan, maka pengetahuan yang didapati itu akan mengarahkan kepada nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Artinya enggak mungkin orang berilmu itu kalau dapat ilmunya dari Allah berbuat yang tidak benar. Itu yang pertama. Ya, tidak mungkin orang-orang yang mendapat ilmu dari Allah ini berbuat sesuatu yang tidak pantas dalam berkehidupan. Ya, selalu akan membawa kebaikan dan selalu akan berada di ranah kebenaran, dan puncaknya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada penambahan iman, penambahan pengetahuan, nah ini yang menjadikan ilmu itu menjadi ideal untuk dituntut, ya, untuk dipelajari. Nah, orang-orang yang telah mendapati ini, diberikan oleh Allah pengetahuan, itu yang disebut dengan ulul ilmi. Orang-orang yang mendapatkan pengetahuan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sumbernya dari Allah, begitu dia dapatkan, itulah ulul ilmi. Nah, ragam ulul ilmi ini beda-beda. Ya, ada yang menangkap misalnya secara penuh, ada yang baru menangkap kulitnya saja, berdasar kesungguhannya. Seperti Anda sekarang belajar, ya, yang serius dia mencatat, ya, kemudian ada yang menyimak, mengkaji lagi videonya sampai dengan paham. Tentu ini akan berbeda, ya, dengan misalnya orang-orang yang hanya sekedar menyimak atau sambil lalu atau bahkan sambil tiduran misalnya dan sebagainya. Maka dengan kadar apa kita berikhtiar untuk mendapatkan pengetahuan, seperti itulah kuantitas dan kualitas pengetahuan bisa kita dapati. Nah, orang-orang yang mampu menyerap itu dengan baik sehingga dia bisa sampai memahami ke inti apa yang mau disampaikan atau apa yang telah diutarakan. Kadang-kadang ustadznya baru nyampaikan ke dia paham maksudnya ke sini gitu ya, arahnya ke sini. Nah, itulah ulul albab. Itulah ulul albab. Albab itu dari kata lub asalnya. Ya, dari kata lubun, jamaknya disebut dengan albab. Anda kalau membuka kelapa, di kelapa itu kan ada kulit bagian luar ya yang masih kasar, serabut. Kemudian ada batok kelapanya, ada kelapanya, terus di dalamnya itu ya yang tengah-tengah ada air, itu kan ada bagian kulit, bagian daging yang halus ya. Nah, itu lub namanya. Orang Arab menyebutnya dengan lubun, inti sesuatu. Ya, jadi ada orang yang belajar itu masih luarnya saja. Ada orang yang mengerti, oh ini maksudnya ke sini nih, arahnya ke sini, baru diterangkan sedikit dia paham, dia mengerti. Ya, baru disampaikan satu kalimat, oh dia mengerti maksudnya ke sini ke sini. Ada yang harus beberapa kali lagi. Orang yang ketika disampaikan mampu menangkap ke inti sesuatu sehingga dia paham apa yang akan diuraikan itu, itulah yang disebut dengan ulul albab namanya. Nah, karena dia paham terhadap sesuatu itu, maka pemahaman ini langsung mengantarkan dia pada esensi sesuatu. Dan puncaknya adalah segala hal itu esensinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh begini misalnya, saya ilustrasikan secara umum. Kita melihat ke langit ya. Begitu melihat ke langit misalnya banyak bintang-bintang di malam hari, gitu kan? Siang hari kita lihat matahari, malam hari kadang kita lihat rembulan, ada rasi bintang dan sebagainya. Orang-orang yang baru dapat kulit, jadi akan melihat, wah begitu indah ya bintang, begitu indah rembulan. Orang yang baru sampai ke batoknya, bagian agak mau ke dalam itu, dia pelajari, oh ini rasi bintang menunjukkan arah. Ya, ini arah sekian, ini arah sekian, arah ke sini, dan seterusnya. Tapi orang-orang yang sampai ke intinya, Masya Allah, dia akan merenungi, dia akan mentafakkuri, ya, dia akan meriset, ini siapa yang menciptakan bintang ini? Bagaimana bintang bisa begitu indahnya? Bagaimana bisa membentuk rasi? Bagaimana langit bisa tegak tanpa tiang? Sampai dia menemukan kemudian dari perenungannya itu kepada inti sesuatu. Ini mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mustahil ada seperti ini kalau enggak ada penciptanya. Lalu dia tersadar kembali dan kemudian mengagungkan Allah dengan pengamatan yang dia lakukan. Itulah ulul albab. Jadi tingkat tertinggi ulul albab itu adalah bagaimana dengan ilmu mampu mengenalkan dan mendekatkan pemilik ilmu itu dengan Allah. Itu intinya. Nah, kedekatan seorang hamba dengan Allah itu disebut dengan tadhakkur namanya. Tadhakkur. Prosesnya disebut dengan zikir, interaksinya disebut dengan tadhakkur. Karena itu semua aktivitas yang menjadikan kita mendekat kepada Allah disebut dengan zikir. Salat disebut dengan zikir, seperti pernah saya sampaikan. Waqimis salata lidzikri, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Berdoa disebut dengan zikir, karena dengan berdoa mampu mendekatkan diri kita dengan Allah. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran disebut dengan zikir, karena dengan membaca, menghafal, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, pemilik ilmu yang menjadikan ilmunya mampu mendekatkan dia kepada Allah, dan dengan itu dia mendapatkan esensi setiap pengetahuan, itulah ulul albab yang mampu menjadikan pemilik ilmu itu mendekat kepada Allah dengan proses tadhakkur. Ini yang dirangkum di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa ulul albab ini? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Jadi apapun yang dia kerjakan itu membuat dia dekat dengan Allah. Nah, sekarang apa yang kemudian kita pelajari sampai dengan sekarang? Belajar dari TK, SD, kuliah sampai jadi misalnya pegawai tertentu. Sekarang tinggal dicek saja. Ya, apakah masuk dalam golongan ulul ilmi? Kalau ulul ilmi masih umum sifatnya. Semua pemilik pengetahuan itu ulul ilmi. Karena hakikat pemberi pengetahuan itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau mampu dengan pengetahuan itu mendekatkan diri kepada Allah, maka naik nanti. Disebut dengan ulul albab namanya. Ya. Nah, kalau dengan pengetahuan mencegah dari yang buruk-buruk, saya belajar supaya tidak tercegah dari kebodohan, tidak tercegah dari misalnya kejahilan dari orang-orang, supaya tidak dikerjai orang dan sebagainya kepada keburukan. Mampu membedakan satu hal sehingga yang buruk bisa dijauhkan, yang baik didekatkan. Itu ulun nuha namanya. Baru kepada ulun nuha. Ya, tapi kalau sudah mendekatkan diri kepada Allah, itulah ulul albab. Jadi Anda belajar biologi, begitu belajar langsung, Masya Allah. Ya, betapa luar biasa Allah menciptakan tubuh kita. Betapa luar biasa Allah mencipta, mengkreasikan alam. Ketika belajar fisika, Masya Allah. Jadi semuanya terarahkan kepada pendekatan diri. Taqarrub ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ulul al-bab. Jadi demikian Pak Amrullah, yang pertama, perbedaan antara ulul ilmi itu masih umum sifatnya, kan? Ilmu yang mengantarkan kita pada kebenaran dan kebaikan itulah ulul ilmi. Ilmu yang mencegah kita dari berbuat satu keburukan itu adalah ulun duha. Ilmu yang menjadikan kita mendekat kepada Allah itulah yang disebut dengan ulul albab. Tinggal sekarang sekali lagi kita lihat apakah semua pekerjaan kita yang didesain oleh pengetahuan itu mampu mendekatkan diri kepada Allah atau belum. Kalau belum, maka naikkan levelnya kepada tingkat tertingginya.